Jus-jus cincau. Ini jus-jus rasa cincau, manis dan adem. Rasa cincaunya lembut banget. Jus-jus cincau bikin segar, juga bikin seru. Oh, ini rasa baru jus-jus cincau. Jus-jus cincau, ini jus-jus rasa cincau. Cincaunya adem, cincaunya segar, manis rasanya. Ini jus-jus makin seru, makin asik terus. Ini rasa baru, ademnya bikin ber. Jus-jus cincau, rasa cincaunya full segar, manis adem, terasa lembut banget. Gokil segernya, ademnya bikin seru, asik kapanpun minumnya jus-jus cincau. Ini jus-jus rasa cincau, ini jus-jus rasa cincau. Gokil segernya, manis dan adem. Ini jus-jus rasa cincau, ini jus-jus rasa cincau.